Lupakanlah kesalahan ia yang telah menyakitimu, membuatmu kecewa dan tak habis pikir karenanya. Maafkanlah ia yang telah mengingkari janjinya, membuatmu berantakan dan tak sanggup lagi menahan tangis. Menangislah jika itu dapat membuatmu nyaman, tetapi janganlah lupa, esok kan harus kembali ada senyum pelangi di bibir manismu itu. Kini angkatlah kesedihanmu menjadi kekuatan, tunjukkan padanya bahwa kamu kuat, kamu bukan wanita yang lemah. Hujan ini hanya sebagian kecil dari kerikil yang sesekali membuatmu tersandung. Sebab kamu adalah hebat, kalahkanlah kerikil-kerikil ini dan jadikanlah sebagai pembelajaran terbaik untukmu.